الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana semata-mata dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul dalam majlis min majalisil ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan majlis ilmu yang kita hadiri. Allahumma amin. Kita masih pada pembahasan bab minasyirki ayyastaghitha bighairillahi aw yad'uwa ghairahu. Masih dalam pembahasan bab di antara bentuk kesyirikan istighathah kepada selain Allah atau berdoa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita baca ayat-ayat dan juga hadis yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala, dan juga telah kita baca pula masail, kesimpulan, faedah dari ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Selanjutnya kita baca lanjutan faedah yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala as-sabi'ah, faedah yang ketujuh, tafsirul ayati tsalitsah. Di dalam bab ini terdapat tafsir, penjelasan untuk ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fabtaghu 'indallahi rizqa. Maka carilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang kalian inginkan. Yaitu surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Naam. Sudah kita terangkan bahwasanya ayat tersebut, surat Al-Ankabut ayat yang ke-17, menjelaskan keadaan sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, dalam bentuk apapun, mereka tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan rezeki kepada para penyembahnya. Kalau dalam bab memberikan rezeki saja tidak mampu, maka sungguh tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai pada tingkatan disebut-sebut namanya, diharapkan bantuannya dengan beristighatsah untuk menghilangkan kondisi atau keadaan darurat. Yang demikian termasuk dalam bagian kesyirikan. Ats-tsaminah, faedah yang ke-8, anna talabar rizqi la yambaghi illa minallah. Faedah yang ke-8, bab ini menjelaskan bahwasannya mencari rizki, memohon, mengharapkan rizki tidak diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda ingin mendapatkan rizki, maka minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu rizki yang bersifat umum, rizqun 'am, rizki dalam bentuk duniawi, mali, rizki dalam bentuk duniawiyah yang diberikan oleh Allah kepada semua hamba-hambanya tanpa terkecuali, dalam bentuk harta, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kelapangan, dibebaskan dari masalah-masalah atau himpitan-himpitan ekonomi dan seterusnya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula rizki yang lebih khusus, rizqun khas, rizki yang diberikan hanya kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam bentuk keimanan. Minta keteguhan iman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa atau menganggap diri kita mampu berdiri sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa terlalu percaya diri, menganggap dirinya adalah orang yang paling soleh di kalangan masyarakatnya, menganggap dirinya sebagai orang soleh sekampung, paling soleh di keluarganya, kemudian tidak pernah memohon keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa tidak bakal jatuh dalam kesalahan atau kesesatan. Ini keliru. Ya, rizki yang bersifat khusus hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan, ilmu, bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, mengajak orang lain kepada kebaikan dan seterusnya dari rizki-rizki yang bersifat khusus. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dibenarkan seseorang mengharapkan rizkinya atau memohon rizki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda menjumpai kesulitan, entah ditimpa sakit atau himpitan ekonomi yang terasa begitu sempit atau kesulitan-kesulitan yang lainnya, minta kemudahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, kama annal jannata, sebagaimana surga, la tutlabu illa minhu, surga itu tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mampu memasukkan seseorang ke dalam surga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meminta surga tidak bisa dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula rizki-rizki yang lain. Jodoh di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta pada dasarnya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali menggantungkan rizki kita, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kepada makhluk. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tasi'ah, faedah yang ke-9, tafsirul ayatir rabi'ah. Dalam bab ini juga terdapat tafsir, penjelasan untuk ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4 yang dibawakan dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Surat Al-Ahqaf ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Penjelasan tentang orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah, "Wa man adallu," siapa yang lebih sesat jalannya, "mimman yad'u min dunillah," daripada orang yang menyembah selain Allah, "man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah," menyembah tuhan-tuhan yang hakikatnya tidak mampu mengabulkan permohonan para penyembahnya sampai datangnya hari kiamat. Naam. Hakada ikhani fidina azani Allah wa iyyakum. Dia salah alamat, tersesat jalannya. Mengharapkan kemanfaatan seharusnya minta kepada Allah, tapi dia minta kepada makhluk, gak bakal terwujud. Mengharapkan bantuan di saat kondisi darurat dan genting, seharusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia salah alamat, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-ashirah, faedah yang ke-10. Annahu la adallu mimman da'a ghairallah. Dari ayat di atas terdapat faedah penting, bahwasannya tidak ada yang lebih sesat jalannya daripada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan di dalam Al-Qur'an. Orang yang paling sesat, orang yang paling salah adalah orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan kaum musyrikin. Ahlul kitab, mereka jatuh ke dalam kesyirikan, mengkultuskan Nabiullah Isa atau Uzair, dianggap sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, sesat jalannya. Kaum musyrikin dengan beragam jenis aliran dan sektenya juga demikian, dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan kesyirikan yang ada. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mereka berada pada jalan yang salah. Naam, karena yang berhak diibadahi satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi asyrah, faedah yang ke-11. Annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu. Dalam ayat di atas menerangkan bahwasanya sesembahan selain Allah itu hakikatnya tidak mengetahui, lalai dari permohonan orang-orang yang menyembahnya. Ya, coba diperhatikan, orang yang duduk menyembah pohon yang dikeramatkan, pohon ini ya, dia minta kepada pohon yang keramat tadi supaya diberi kesembuhan, padahal pohon yang dikeramatkan tadi terdapat banyak benalu. Tahu benalu ya, ada parasitnya. Pohonnya sendiri gak bisa melepaskan benalu-benalu parasit-parasit tadi dari batang pohonnya. Lah kok ada yang minta? Ya, gak usah jauh-jauh minta kesembuhan. Ketika Anda tersesat, salah jalan, kemudian tanya kepada pohon, ya, pohon mahoni misalkan, diketok, minta tolong pohon mahoni yang sudah ratusan tahun hidup di sini, ini jalan ke arah Hawaii ini lewat mana ya? Kira-kira antum dianggap orang yang waras atau tidak? Jawabannya Loh kok enggak ada yang jawab ini? Hah? Waras ataukah tidak? Ini enggak usah jauh-jauh minta kesembuhan ya. Nanya jalan menuju wai kepada pohon yang tumbuh di pinggir jalan raya. Udah lama dia di situ tinggal. Puluhan tahun bahkan. Udah paling ngerti sudah seharusnya. Antum ketok. Ah, permisi, pohon mahoni. Ini jalan menuju wai lewat mana ini? Saya kok dari tadi muter-muter enggak ketemu-ketemu. Orang anggap apa? Enggak waras. Ya toh? Enggak waras. Salah ini, enggak masuk akal. Tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan melalui akal sehat. Bagaimana dengan orang yang minta kesembuhan? Oh, yang minta petunjuk jalan saja dianggap enggak waras, bagaimana dengan yang minta kesembuhan? Sehingga jangan ragu untuk mengatakan mereka salah di atas kebatilan. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Orang duduk semalam suntuk di hadapan batu nisan seorang wali yang diagung-agungkan. Ya. Kira-kira dengar enggak permohonannya? Ada yang minta jodoh, ada yang minta harta yang banyak, ada yang barusan kehilangan mobil, datang ke kepolisian sudah sebulan enggak dapat, tahu-tahu datang ke kuburan. Gitu ya. Yang seandainya antum bongkar kuburannya, itu enggak bakal teriak menolak. Kalau dulu masuk semasa hidupnya, kalau antum masuk rumahnya tanpa izin, dapat bogem. Masih hidup. Giliran sudah mati, itu antum ratakan kuburannya dengan bulldozer sekalipun tidak akan ada jeritan, "Weh, stop, berhenti. Ini rumah masa depan saya, jangan diganggu gugat." Ada apa enggak? Tidak ada. Ya. Annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu. Yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, pada hakikatnya itu lalai, tidak mengetahui permintaan orang yang mengagungkan, memuja, menyembah mereka. Kasihan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, termasuk orang-orang yang mengagungkan jin misalnya. Sama saja. Kita enggak tahu, kita enggak kelihatan jinnya. Ya toh? Loh, Ustaz, terkadang itu ada jawaban, Ustaz. Ya. Ada jawaban fulan, Abu fulan, Alan disebutkan. Bapaknya Ustaz puluhan orang. Ya, antum tahu enggak kalau itu jin yang sama? Mbah atau enggak tahu apa panggilannya di sini. Teteh, minta tolong ini ya. Saya sudah lama ini kehilangan motor. Saya parkir di Kampung Kisar, tak tinggal sholat Jumatan, keluar laku motornya. Laku dalam tanda kutip, dibawa orang kabur. Ya, bawa kepolisian, sudah 6 bulan ini enggak ketemu-ketemu. Tolong dicarikan ya, ini STNK-nya. Tenang nak, jangan khawatir. Ada yang dapat jawaban. Satunya lagi dapat jawaban. Kira-kira sama enggak suaranya? Sama apa enggak? Wallahu ta'ala alam. Enggak bisa dipastikan itu jin yang sama. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Al-muhim, semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendengar, lalai dari permohonan orang yang meminta kepada mereka. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Atsaniya asyraf, faedah yang ke-12, anna tilka da'wata sababun libughdil mad'uwi lidda'i wa adawatihi lahu. Faedah yang ke-12, tindakan mereka ya kaum musyrikin yang berdoa kepada sesembahan-sesembahan yang dianggap Tuhan oleh mereka, justru nanti di yaumul kiamah menjadi sebab permusuhan antara yang disembah dengan para penyembahnya. Ya, kalau mungkin sekarang belum kelihatan, nanti di yaumul kiamah ketika dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu sama lain saling berlepas diri. Ya, yang menyembah Nabi Isa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum nanti di yaumul qiyamah, justru Nabi Isa sangat-sangat membenci orang-orang yang menyembah beliau di dunia. Bukannya malah dilindungi. Ya, jauh api dari panggang, tidak sesuai dengan harapan mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang menyembah para malaikat juga demikian. Para malaikat pun akan berlepas diri dari mereka. Yang menyembah jin, sama-sama kafirnya misalnya, sama-sama musyriknya, penyembahnya dari kalangan umat manusia di atas kesyirikan. Jin yang disembah, yang bangga, yang senang disembah di atas kekufuran ikhwanul fidina azani Allah wa iyyakum. Nanti di yaumul qiyamah ketika dibangkitkan jin-jin tadi berlepas diri. Ya, enggak mau tanggung jawab. Ya. Ats-tsalitsu asyrah. Yang ke-13, tasmiyatu tilka da'wah ibadatan lil mad'u. Dalam bab ini juga diterangkan permohonan para penyembah kaum musyrikin tadi, permohonan yang dilakukan oleh kaum musyrikin tadi disebut sebagai peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dinilai sebagai bentuk kesyirikan. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Ar-rabi'ah yang ke-14, masih sena, apa namanya, tidak jauh dari faedah yang sebelumnya. Kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Dalam ayat ini surat Al-Ahqaf tadi menjelaskan bahwasannya orang yang diibadahi nanti di yaumul qiyamah akan mengingkari peribadatan yang dilakukan oleh para penyembahnya. Nah, sudah salah alamat ketika nanti di yaumul qiyamah tidak mendapatkan bantuan seperti yang diharapkan, malah berlepas diri, dimusuhi, dan diingkari oleh sesembahan-sesembahan mereka sendiri. Khanibidina azani allahu wa iyaku. Sehingga faedah yang ke-15, al-khamisa asyrah, anna hadihil umura hiya sababu kaunihi adallan nas. Dengan alasan-alasan di atas, salah alamat, yang diibadahi enggak mengetahui doa para penyembahnya, nanti di yaumul qiyamah justru diingkari oleh sesembahan-sesembahan tersebut, inilah yang menjadikan mereka, para penyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan sebagai adallun nas, manusia yang paling sesat jalannya. Bisa dipahami? Nah, as-sadisa asyrah, faedah yang ke-16, tafsirul ayatil khamisah. Di sini diterangkan pula ayat yang kelima, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, amma yujibul muttarra idha da'ah, dalam surat An-Naml. Nah, menerangkan bahwasanya kaum musyrikin itu mengetahui kalau sesembahan-sesembahan mereka, kaum musyrikin tempo dulu maksud saya, itu mengetahui bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka tidak mampu memberikan bantuan saat kondisi genting. Yang mereka mengimani bahwasanya yang mampu memberikan bantuan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabi'ah asyrah, yang ke-17, al-amrul ajib. Ya, perkara yang sangat mengherankan. Wa huwa iqraru 'abadatil authan, pengakuan penyembah berhala di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, bi annahu la yujibul muttarra illallah. Mereka mengakui tidak ada yang bisa mengabulkan permohonan orang yang terdesak dalam kondisi darurat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui ketika ada orang yang berlayar mengarungi samudra luas di atas kapal, ketika menjumpai badai di tengah laut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham. Yang menakjubkan, sudah paham kalau hanya Allah yang mampu, tidak mau bertauhid. Aneh atau tidak aneh? Aneh apa? Aneh. Mungkin antum kalau jadi pedagang, jualan pohon mangga, bukan pohon mangga, buah mangga. Pohonnya kok dijual? Buah mangga, dua keranjang. Keranjang yang pertama kualitas bagus, keranjang yang kedua kualitasnya jelek, busuk. Ya. Ketika ada orang datang, ya, berapa mangga yang bagus ini? Satu keranjang 100.000. Kalau yang busuk, satu keranjang 250.000. Yang dibeli yang busuk 250.000. Kira-kira antum mengatakan, orang ini mantap, ini pintar. Atau antum geleng-geleng kepala, ini orang sadar atau barusan keluar dari rumah sakit Nania ini. Gitu ya. Itu gambaran. Ya. Seperti orang yang tahu jalan yang benar itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gratis lagi. Ya toh? Gratis. Antum kalau masuk masjid ada uang masuknya enggak? Ada tiket masuknya enggak? Enggak ada. Sementara jalan yang jelas-jelas sesat, kesyirikan, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, yang kita ibaratkan seperti keranjang buah mangga yang busuk tadi, itu berbayar. Berbayar, jangan kira gratis-gratis saja. Ada unsur bisnisnya di situ. Antum masuk ke tempat-tempat yang diagungkan, wah, ada tiket masuknya. Parkirnya ada, tiap orang ada tiketnya, kayak masuk tempat wisata gitu. Ya apa enggak? Ya toh? Berbayar. Menurut akal sehat, tidak perlu pakai bantuan dalil, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, tentu Anda akan milih keranjang buah mangga dengan kualitas yang bagus, dengan harga lebih murah. Tapi kenyataannya, ketika diterapkan pada apa namanya kehidupan nyata, antara siratal mustaqim dengan jalan menuju jahannam, orang lebih ramai meniti jalan menuju jahanam dalam keadaan lebih mahal bayarannya. Enggak gratis, ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini yang dikatakan oleh penulis, al-amrul ajib. Ya, betul-betul mengherankan. Geleng-geleng kepala. Kok bisa? Gitu ya. Kok bisa? Padahal keterangannya sangat jelas, gamblang, mudah. Betul-betul mudah difahami, khanifidina azani Allah wa iyakum. Tapi kenapa mereka tidak bisa melihat? Naam. Hakadai khanifidina azani Allah wa iyakum. Wali ajli hadha yadu'unahu fi syada'idi mukhlisina lahuddin. Oleh karena inilah mereka kaum musyrikin penyembah berhala di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam berdoa hanya kepada Allah ketika kondisi genting. Ya, yang mengherankan justru tidak menjadikan mereka mau beriman. Padahal tahu kalau yang bisa menyelamatkan mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, dan ternyata fenomena ini khanibidina azani Allahu wa iyyakum semakin mengerikan dengan berjalannya waktu. Dari masa ke masa, korban-korban kesyirikan semakin banyak berjatuhan. Dalam keadaan keterangan tentang mana siratul mustaqim, mana jalan kesyirikan sangat jelas dan gamblang. Tapi kok banyak orang yang jatuh dalam kesyirikan? Ya. Itu yang mengherankan. Dan ternyata di sana ada sebab-sebabnya. Mengapa orang kok bisa jatuh dalam kesyirikan? Padahal kesyirikan itu kedzaliman yang sangat nyata. Padahal kesyirikan itu sangat-sangat bertolak belakang dengan fitrah yang sehat, dengan akal yang cerdas ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ada sebabnya yang menjadikan umat manusia terpuruk dalam kesyirikan. Di antara sebabnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tazyinu iblis. Iblis memperindah tindakan kesyirikan di mata orang-orang yang tidak faham agama. Dibuat indah. Yang terkadang ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, iblis membantu orang-orang supaya lebih khusyuk ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengganggu ketika seseorang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk masjid, walaupun masjidnya ber-AC, terasa panas. Duduk di masjid ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ya, itu enggak bisa lama. Goyang sana, goyang sini, seolah-olah ada pakunya. Padahal masjidnya berhamparan karpet yang empuk, tebal. 15 cm tebalnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu kalau orang sparring di situ jatuh enggak terasa sakit. Nyaman, masjidnya nyaman, masya Allah. Seharusnya dia nyaman beribadah kepada Allah, tapi terasa seperti sempit, enggak kerasan, enggak betah, ingin segera keluar. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Giliran berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, khusyuk. Enggak percaya? Enggak percaya? Hah? Kalau bulan Ramadan misalnya, yang bisa tahan semalam suntuk duduk di masjid membaca Al-Qur'an. Enggak perlu baca Al-Qur'an. Duduk di masjid. Duduk tok ini, enggak ngapa-ngapain. Iya, itu mungkin satu dari 1000 orang yang mampu. Baru 5 menit sudah goyang-goyang, ya, ganti posisi ke sudut kanan, pindah ke sudut kiri, pojok belakang, pindah lagi pojok sebelah sana, naik ke lantai 2, turun lagi, enggak sampai 1 jam keluar. Ya, kalah. Tapi kalau giliran tirakatan di kuburan dari wangsit gitu ya, tahan semalam suntuk. Tahan apa enggak tahan? Tahan. Itu ada yang membuat dia bisa bertahan. Siapa? Di antara dalangnya iblis laknatullahi alaih. Yang kalau kita lihat ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kuburannya dikasih kelambu supaya enggak digigit nyamuk. Udah benar ini, dikasih kelambu kuburannya tadi ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum supaya enggak digigit nyamuk. Sementara orang yang tirakatan di sana di luar, yang hidup enggak dikasih kelambu. Ya sudah mati, itu enggak bakal digigit. Malah dikasih kelambu. Sudah kondisinya seperti itu, tahan, duduk, masya Allah, khusyur, luar binasa. Di antara penyebabnya ada dalang di balik itu, yaitu iblis la'natullahi alaih. Yang pertama. Sebab yang kedua, wa da'watu mubtilin. Adanya para da'i penyeru kebatilan. Ya, orang-orang yang dianggap pintar, dan memang mereka pintar. Ya, yang ternyata menjadi du'at para penyeru kepada pintu-pintu kesesatan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Jangan dikira dai-dainya mereka itu dai-dai kacangan. Ya, banyak di antara mereka yang jago dalam ilmu nahwu. Baca kitab udah makanan mereka. Yang mungkin tingkat sastra Arabnya jauh di atas kita. Kita yang penting tahu baca, selesai. Ya, kalau di sana seluk-beluknya sampai yang enggak terbaca pun tahu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang mungkin kitab tanpa tulisan bisa mereka baca. Ya. Punya banyak referensi kitab. Ahli dalam mengolah kata, adu argumentasi, pandai debat, tentunya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang seringkalinya mampu mengecoh orang-orang awam melalui penampilan zahir mereka. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, apalagi kalau keturunannya keturunan jamaah, hidungnya mancung, kemudian jenggotnya lebat, terlihat penampilannya betul-betul arif, bijaksana, abid, ahli ibadah, masya Allah, was, khalas, ya ini sudah, ini alim yang sesungguhnya, ini mantuk-mantuk, bahasanya dikit-dikit bahasa Arab keluar, masya Allah, geleng-geleng, gitu ya. Nah, pokoknya berbahasa Arab hadis selesai. Nah, bacaan Al-Qur'annya masya Allah merdu. Wah, khalas. Siapa dari kalangan orang awam yang enggak kelepek-kelepek ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya toh? Nah, penampilannya meyakinkan. Sementara yang di atas al-haq kurang meyakinkan, ya khalas. Selesai. Orang awam, ya, sudut pandang mereka bukan sudut pandang ilmiah. Secara zahir dilihat, masya Allah, penampilannya meyakinkan. Kemudian tutur katanya sopan, arif, bijaksana, misalnya. Fenibidina azani Allah wa iyaku. Halas. Ini juga termasuk penyebab seseorang terkurung, terjerembab, terpuruk dalam kesyirikan. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Di samping iblis berusaha memperindah tindakan-tindakan kesyirikan, dari kalangan kaum umat manusianya ada para duat yang berusaha selalu meninabobokkan para pengikutnya. Ya, bisa dipahami? Tayyib. Yang ketiga, termasuk penyebab seseorang jatuh dalam kesyirikan adalah taklidul aba. Taklid buta kepada nenek moyang. Ya, kalau sudah masuk virus taklid, khalas mental semuanya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, taklid buta kepada nenek moyang tanpa disertai dengan burhan, tanpa disertai dengan arahan bimbingan Alkitab wa sunnah, itu bisa menjadi sebab seseorang jatuh dalam kesyirikan. Bagaimana tidak? Lihat sebab yang pertama, iblis sudah memperindah perbuatan syirik di mata umat manusia. Kemudian ada da'i-da'i kesesatan yang berusaha meninabobokkan para pengikutnya. Lahir dalam kelompok tadi, dalam masyarakat tadi, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, bayi-bayi baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mengerti apa-apa, lahir melek melihat bapak ibunya sujud kepada kuburan. Lihat paman-pamannya, bibik-bibiknya biasa makan tanah kuburan. Lihat kakek neneknya menjadi juru kunci kuburan. Ya halas. Tercetaklah ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum generasi-generasi penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Nah, kemudian ditanamkan taklid oleh ayah dan ibunya. Nak, kalau kamu ingin tetap piring di dapurmu utuh, ikuti jalan bapak dan ibu. Tapi kalau kamu berusaha nyeleweng, ya hati-hati, piring di rumahmu bakal pecah. Maksudnya apa? Kalau kamu ingin tetap makan enak seperti bapak ibu sekarang, makan enak, tidur nyenyak, kendaraan mewah, dihormati, ikuti. Teruskan perjuangan bapak dan ibu, melestarikan budaya nenek moyang yang ternyata penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berani nyeleweng, ya, tidak mau meneruskan budaya dan tradisi keluarga, siap-siap hidupmu bakal sengsara. Lihat tuh fulan bin fulan yang selalu katanya menyuarakan tauhid, ini syirik, ini bid'ah. Lihat tuh, ya, kemana-mana naik angkot. Lihat lagi sebelah sana, anaknya banyak, 12 dari istri yang pertama, istri yang kedua 17. Rumahnya 3x3. Ya Allah, silahkan bayangkan, kamu ingin seperti itu misalnya. Ini sejak kecil ditanamkan, ya, sudah dikasih doktrin ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Sejak kecil sudah ditanamkan demikian, sudah terbiasa hidup enak hasil dari kesyirikan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Khalas. Waduh, daripada saya susah. Gitu ya. Lihat Abu Fulan, kasihan. Belum subuh sudah bangun bikin adonan roti, habis subuh keliling ke pasar, ke sana kemari, kadang sampai zuhur enggak laku. Waduh, kasihan. Masa nanti saya seperti itu? Kapan bisa dapat istri yang cantik kalau begini? Gitu ya. Nah, hakada ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyaku. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, kalau sebab-sebab tadi itu masih ada, ya jangan heran kalau kesyirikan itu tetap dilestarikan. Ya. Sebab yang keempat, termasuk yang menjadikan seseorang terjatuh dalam kesyirikan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ghulu. Bersikap ghulu kepada orang-orang saleh. Tidak bisa mengontrol kecintaannya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang seharusnya batasan kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala dibutakan. Dikarenakan ghulu yang tidak bisa dia hilangkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang tidak bisa dia jinakkan. Ketika sudah menguasai seorang hamba ghulu terhadap orang-orang saleh, itu bisa menjerumuskan seseorang jatuh dalam kesyirikan. Jatuh dalam kesyirikan. Mungkin syirik dalam bentuk menyembah orang saleh tadi secara zahir tidak, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah sujud kepada orang saleh tadi, yo enggak pernah minta-minta kepada orang saleh tadi. Naam. Tapi kalau syirik dalam bab ketaatan, mentaati semua keputusan orang saleh tadi, bahkan sampai pada tingkatan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori syirkut ta'ah, syirik dalam bab ketaatan, tanpa terasa ikhwan fillah azani Allahu wa iyyaku. Karena kalau seseorang sudah terlalu hulu dalam mencintai, ya, itu enggak bakal nampak kejelekan sebesar apapun. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatu wa ainus sukhti tubdil masawiya. Ya. Wa ainur ridha, pandangan seseorang karena ridha, an kulli aibin kalilatu, itu mampu menutupi semua kekurangan dan aib orang yang dicintai. Ya. Kalau sudah cinta, keterlaluan cintanya, khalas, tidak pernah lihat salah, mesti dikasih uzur. Sebaliknya, wa'ainu sukhti, pandangan orang yang benci, tubdil masawiya, akan menampakkan semua kejelekan, kesalahan sekecil apapun jadi besar. Kalau sudah marah, gak usahlah jauh-jauh gitu ya, antar suami istri. Ya toh, pasangan suami istri, sang suami kalau lagi kesem-sem sama istrinya, masya Allah, gombalnya minta ampun. Engkau bagaikan rembulan. Kalau rembulan lah datar. Gitu ya. Padahal istrinya yang enggak cantik-cantik amat. Gitu ya. Ngomongnya engkau satu-satunya yang aku cintai di dunia ini. Gombalnya keluar. Ihanifidina azani allahu wa iyyakum. Ketika ada yang salah mengkritik istrinya misalnya, karena cintanya yang berlebihan kepada istrinya, dia tidak bisa menerima kesalahan tadi, dibela mati-matian padahal salah istrinya. Ya, ada salah paham ketika beli jual beli, hanifidina azani allahu wa iyyakum. Ya, tahu-tahu datang istri yang sangat dia cintai tadi melaporkan, ya, tanpa dicek terlebih dahulu, yang jelas istri saya harus benar. Ya. Ya, Banda. Ya toh? Atau sebaliknya, cintanya istri yang berlebihan kepada suami. Ketika suaminya jatuh dalam kesalahan, dia berusaha menjadi benteng pertama, enggak boleh disalahkan suami saya. Enggak terima, geger. Dan seterusnya, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau yang demikian tidak dijaga dengan baik, sampai menyebabkan seseorang hulu dalam mencintai orang-orang saleh, bisa terjatuh dalam kesyirikan wal'iyadu billah. Allahumma sayyidun nafi'an. Nah, hakada ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang terakhir yang disampaikan oleh penulis di sini, ats-tsamina asyrah, faedah yang ke-18, himayatul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, himat tauhidi wat ta'addubu ma'allah. Di dalam bab ini menerangkan bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betul-betul berusaha menjaga kesempurnaan tauhid. Betul-betul menjaga kesempurnaan tauhid. Segala sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba akan diterangkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau akan memperingatkan umatnya jangan sampai terjatuh dalam perkara tersebut. Wa ta'addubu ma'allah, dan juga menggambarkan betapa indah dan betapa luhur adabnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini banyak tergambar ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum dalam hadith-hadithnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tayyib, ini faedah yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala terkait dengan bab minasyirki ayyastaghitha bighairillah au yad'a ghairahu. Sudah masuk isya ya? Sudah masuk? Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun bab yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.